Jadi tulang dan tanduk bangkai ini menurut Abu Hanifah suci ya, menurut Abu Hanifah suci dengan catatan. Wa kamaitatin, dan contoh benda yang najis adalah bangkai. Jadi ini masih membahas tentang hal-hal yang najis, karena kata maitah di sini wa kamaitatin ini ataf kelafat arauz ya, ataf kelafat arauz. Artinya ini masih melanjutkan contoh dari benda najis. Pengertian maitah atau bangkai di dalam kitab fikih adalah hewan yang mati yang tidak disembelih secara syariat. Jadi pengertian ini memasukkan hewan yang mati dengan cara dijepit hidungnya, baik hewan itu dagingnya halal dimakan ataupun tidak, dan juga mencakup hewan yang dagingnya tidak halal dimakan walaupun disembelih secara syariat. Jadi karena pengertiannya tadi hewan yang mati dan tidak disembelih secara syariat, maka mencakup hal-hal tadi. Lalu mencakup pula hewan yang dagingnya tidak halal dimakan ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga mencakup hewan yang disembelih akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat penyembelian ya. Yang ini nanti tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyembelian hewan akan dijelaskan di dalam bab haji. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in ini tidak ada pembahasan khusus, tidak ada bab khusus yang menjelaskan tentang udhiyah atau dzabh ya, atau menyembelih, tapi penjelasan itu dimasukkan atau diselipkan di dalam bab haji. Dan mengenai dalil, dalil najisnya bangkai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian semua mengkonsumsi bangkai. Jadi ayat itu sangat jelas untuk kita dalam menjelaskan keharaman bangkai. Keharaman dalam arti haram memakan ya. Dan keharaman memakan sesuatu yang tidak dikarenakan mulia atau dikarenakan membahayakan, maka menunjukkan kenajisan bangkai. Jadi saya ulangi, di ayat yang saya sebutkan tadi, hurrimat alaikumul maitah, ini menjelaskan tentang keharaman memakan bangkai. Dan keharaman ini tidak dikarenakan mulia dan juga tidak dikarenakan membahayakan. Maka satu-satunya alasan keharaman bangkai adalah najis ya. Jadi ayat tadi tidak menjelaskan najis haram. Ya, mohon maaf, ayat tadi tidak menjelaskan najisnya bangkai. Tetapi kenajisan itu bisa dipaham dari ayat tadi ya. Karena memang kategori hal-hal yang haram dimakan itu pilihannya hanya tiga. Kalau tidak karena mulia, karena membahayakan, dan yang terakhir karena najis ya. Dan dikarenakan bangkai ini tidak mulia dan tidak membahayakan, maka satu-satunya pilihan alasan kenajisan, alasan keharaman adalah najis. Walau nahwa dzubabin mimma la nafsalahu sa'ilah. Jadi hukum najisnya bangkai ini, walaupun berupa bangkai lalat ya, bangkai lalat yang sebagai contoh dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa penjelasan, bahwa huruf lau, walau, huruf lau ini memiliki makna atau memiliki faedah, yaitu ghoyah ya. Jadi huruf lau ini ya, huruf lau di kata sebelum ini memiliki faedah atau memiliki arti yang berupa goyah ya. Goyah artinya disebutkan untuk menolak pendapat lain. Jadi terkadang huruf lau itu faedahnya adalah untuk menolak pendapat yang lain. Jadi nanti akan dijelaskan ada ulama yang mengatakan hukum bangkai lalat ini tidak najis ya. Dan contoh selain lalat adalah semut, kalajengking, kumbang, tokek, kutu dan lain-lain. Intinya lalat ini sebagai contoh dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Khilafan lil qafali wa man tabi'ahu fi qawlihi bitoharatihi li'adami dami al-muta'affin kamalikin wa abi hanifah. Jadi hukum ini berbeda dengan al-qafal ya, al-qafal dan para pengikutnya wa man tabi'ahu dari kalangan Syafi'iyah, dan berbeda juga dengan madhab Malik dan Abu Hanifah. Jadi dua madhab yaitu Malik dan Abu Hanifah, dan juga satu ulama yang bernama Qafal beserta para pengikutnya, mereka semua berpendapat bahwa kotoran dari hewan yang tidak memiliki darah itu hukumnya najis. Saya ulangi, mereka semua berpendapat bahwa bangkai, ya mohon maaf tadi salah, bangkai hewan yang tidak memiliki darah ini hukumnya tidak najis. Dan alasan mereka semua adalah li'adamid dami al-muta'affin, karena hewan itu tidak memiliki darah yang menjadikan busuk ya. Jadi menurut mereka alasan kenajisan bangkai dikarenakan setelah mati hewan itu membusuk ya, dan penyebab dari membusuknya hewan adalah darah. Maka menurut mereka bila hewan tidak memiliki darah maka pastinya bangkainya tidak membusuk ya, tidak ada suatu yang menjadikan hewan itu membusuk. Oleh karena itu mereka berpendapat hukum bangkai hewan yang tidak memiliki darah ini hukumnya suci. Fal maitatu najisatun wa illam yasil damuha. Seperti di penjelasan sebelumnya, di keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa maitah atau bangkai ini hukumnya najis ya. Wa kadza sa'ruha wa admuha wa qarnuha. Dan kenajisan ini mencakup juga bulu, sa'ruha artinya bulu, admuha, admuha artinya tulang, dan kornuha, kornuha artinya tanduk ya. Jadi mencakup bulu, tulang, dan tanduk. Tiga kenajisan ini dikarenakan termasuk bagian dari hewan ya, karena semuanya ini ditempati kehidupan. Jadi mahalat, bihiruh, tulang, bulu, dan juga tanduk ini ditempati kehidupan. Mahalat bihil hayat atau ruh. Jadi hukumnya mengikuti bangkai. Kalau bangkainya suci, maka hukum ketiganya juga suci. Dan kalau najis, maka hukumnya juga najis. Khilafan li Abi Hanifah idza lam yakun alaiha dasam. Hukum ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan suci bila tidak ada lemak di dalamnya. Jadi tulang dan tanduk bangkai ini menurut Abu Hanifah suci ya, menurut Abu Hanifah suci, dengan catatan tidak ada dasam. Dasam artinya lemak atau minyak ya, lemak atau minyak. Jadi Abu Hanifah memberi catatan untuk tulang dan tanduk beliau menghukumi suci. Catatan itu adalah ada atau tidaknya lemak atau minyak ya. Jadi kalau memang tidak ada lemak hukumnya suci, kalau ada lemaknya hukumnya hukumnya najis ya. Jadi ilam yakun alaiha dasam ini memberi catatan hukum dari tulang dan juga tanduk. Jadi tidak mencakup bulu ya. Jadi khilafan li Abi Hanifah ini tidak mencakup bulu. Artinya beliau sepakat dengan pendapat yang dijelaskan sebelumnya tentang bulu bangkai yang hukumnya najis. Karena memang catatan dasam atau lemak ini tidak bisa digambarkan di bulu, hanya bisa digambarkan di tulang dan juga tanduk.